السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, yang enggak mungkin bisa kita hitung, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu, tidak akan mampu bisa menghitungnya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam pembahasan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita masuk ke hadis Abi Adi, Talq bin Adi radhiyallahu ta'ala an, yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa anna bi Adi Talq bin Adi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Adi Talq bin Adi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi, falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Apabila suami mengajak atau mengundang istrinya untuk untuk hajatnya, fal ta'tihi, maka istri harus memenuhi ajakan dan undangan tersebut. Wa in kanat 'ala tanur, walaupun istri berada di depan tungku. At-tanur itu tempat atau alat yang biasa digunakan untuk membuat roti. Jadi Nabi kita dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan Nasa'i, beliau dalam hadis ini menyampaikan, iza sallallahu alaihi wasallam iza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajati fal ta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Yang pertama sedikit kita sampaikan, siapa Talq bin Adi, perawi hadis ini. Talq bin Adi adalah Talq bin Adi bin Talq. Ada yang mengatakan Talq bin Adi bin Qais. Beliau diberikan kunyah Abu Adi. Abu Adi. beliau salah satu sahabat Nabi SAW yang cukup terkenal, yang masyhur. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan hadis tersebut diriwayatkan oleh pemilik kitab-kitab sunan, empat pemilik kitab sunan. Beliau datang ke Rasulullah SAW dari Hanifah Yamamah, dan tim dari Yamamah itu kemudian masuk Islam. Kira-kira itu info tentang Abu Ali Talak bin Ali. Adapun hadis yang beliau sampaikan, jika seseorang suami mengundang istrinya, maka suami maka istri wajib mendata atau merespon, wajib memenuhi walaupun berada di depan tungku atau tempat atau alat untuk membuat roti. Hadirin Allah muliakan, secara umum hadis ini sudah kita, atau hadis-hadis seperti ini tentang wajibnya istri untuk melayani suami dan memenuhi panggilan dan undangan suami dalam masalah ini, itu sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Bahkan secara tegas dinyatakan sebagai dosa besar kalau tidak memenuhi, dan dilaknat oleh malaikat dan berlewat sampai subuh dan membuat Allah murka, dan dalam riwayat sampai suami ridho. Hadirin Allah muliakan, itu semua sudah kita bahas. Yang ingin kita tekankan, yang pertama, kembali dalam riwayat ini Nabi SAW menggunakan bahasa da'a. Da'a itu mengundang, mengajak. Maka para ulama mengatakan bahwa kalimat ini atau kata ini memberikan pesan tentang kelembutan, kehalusan, dan kenyamanan suasana. Oleh karena itu, suami yang ingin mengajak istrinya, jangan perlakukan istri seperti benda mati, tapi dia harus membuat kondisi nyaman dan harus mengajak baik-baik, mengajak dengan lemah lembut. Dan itu yang dimaksud oleh kata da'a. Adapun yang kedua, zaujatahu. Ulama, sebagian ulama kembali mengatakan zaujah itu menunjukkan bidururati tawafiril amanin asy-syu'uri wa nafsi. Kata zaujah itu menunjukkan, zaujah itu artinya istri ya. Tapi untuk mengungkapkan istri, kita punya beberapa opsi, misalnya imra'atahu atau ahlahu. Nah, sebagian ulama mengatakan kenapa pakai zaujah? Karena lagi-lagi ini pesan bahwa pentingnya al-amanu syu'uri. harus ada perasaan aman. Harus ada kenyamanan di jiwa. Harus dengan rasa dan cinta. Dan ini penting untuk disampaikan Apalagi coba kita lihat kalimatnya. Dalam hadis ini kan dikatakan, kalau kita kembali ke redaksi hadisnya, wa in kanat 'ala tanur, walaupun ia sedang berada di depan tungku. Jadi keberadaan istri sedang berada depan tungku itu bukan berarti tidak memperhatikan perasaan istri, bukan berarti tidak memperhatikan suasana jiwa sang istri. Nah, itulah fungsinya kata zaujah dalam hadis ini. Artinya aktivitas jangan berpikir ketika istri sedang tidak ada di kamar, misalnya ada di depan tuh, itu berarti suka-suka aja, suka-suka suami, nggak bisa. Itu hal yang penting. Lalu yang berikutnya dijelaskan sebagian para ulama, Nabi SAW kembali menggunakan dalam hadis ini lihajatihi. Coba kita lihat riwayatnya, lihajatihi. Kebutuhan. Sebagaimana mengatakan, lam yusarih al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bilafdhil mubasyir. Nabi SAW enggak menggunakan bahasa langsung, misalnya watak atau jima, bahasa langsung to the point. Tapi Nabi SAW menggunakan bahasa kebutuhan. Apa maksudnya? Kata sebagian para ulama, hatta la yafham atau hatta la yafhama anna al-maqsad huwa isba'ur ragbatil hissiyati faqat. Agar tidak disalahpahami bahwa hubungan intim itu hanya tentang keinginan fisik, syahwat fisik. Wa inna ma huwa isba'u nafsi wa aman wa saun wa mawadda wa rahmah wa sakan wa mi'nan wa ragba fit takatsuri wa tawaludi wal i'faf. Namun ini pesan bahwa hubungan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Dan kebutuhan tentang rasa aman, kebutuhan tentang penjagaan, saun, cinta, sayang, ketenangan, tumakninah, dan keinginan untuk memiliki buah hati, keturunan, dan menjaga kehormatan. Itu maksud dari kata-kata atau kata haj ila hajatihi. Kebutuhan. Ini bukan hanya tentang fisik. Sebagaimana yang benar-benar terlihat dalam perzinaan, dalam kasus atau dalam banyak kasus perzinaan itu semua tentang mensalurkan syahwat secara fisik. Kalau ini tidak, ini tentang kebutuhan jiwa, ini tentang rasa aman, ini tentang perlindungan, ini tentang rasa cinta dan rasa sayang, ini tentang ketenangan, ini tentang regenerasi, ini tentang menjaga diri dari zina. Nah, pesan itu yang seringkali gak ada, yang seringkali hilang. Dan ini banyak dilupakan. Banyak pasal berpikir ini cuma tentang penyaluran syahwat fisik. Ini bukan tentang itu. Karena tentang itu perbedaannya dengan zina hanya sedikit secara aktivitas atau apa bedanya dengan sebagian hewan ketika melakukan aktivitas itu. Tapi ini tentang jiwa. Makanya ini salah satu bukti ada banyak laki-laki atau ada banyak suami yang memiliki istri yang sangat cantik, itu gak tertarik untuk istrinya kecuali di awal-awal pernikahan. Setelah itu istrinya gak disentuh. Gak disentuh. Padahal kalau ditanya, kurang cantik apa istrinya? Kurang menarik apa istrinya? Istrinya dambaan ribuan laki-laki, atau bahkan mungkin jutaan laki-laki. Tapi sama suaminya gak disentuh sama sekali. Itu salah satu bentuk. Ini bukan tentang sebatas fisik. Ini tentang jiwa. Ini tentang rasa aman. Ini tentang perlindungan. Ini tentang rasa cinta, rasa sayang. Ini tentang ketenangan. Ini tentang menjaga kehormatan dan menjaga diri dari zina. Itu yang perlu kita tentukan. Sehingga gak pakai kata langsung. Kalau kata langsung orang berpikir hanya untuk memenuhi, hanya ingin melakukan aktivitas fisik tersebut. Sedangkan ini bukan sebatas aktivitas fisik. Hadirin Allah muliakan, lalu yang terakhir, wa in kanat 'ala tanur, walaupun istrinya berada di depan tungku. Sekali lagi ini harus diingat tentang tadi, tentang kenyamanan, keamanan, tertutup. Bukan maksudnya bebas melakukan dimanapun sehingga terlihat, lalu aurat tersingkap, kehormatan tersingkap, bukan itu. Namun kita tahu bahwa harus terjaga, harus tertutup. Dan salah satu maksud kenapa alat tanur dijelaskan sebagian para ulama, itu maksudnya kata sebagian ulama, walaupun istri sedang sibuk mempersiapkan makanan atau sibuk menguruskan berbagai macam urusan-urusan kehidupan, sehingga pesan yang ingin disampaikan bahwa menyambut keinginan suami atau memenuhi undangan suami itu bukan hanya ketika istri sedang free time, sedang kosong. Lalu sebaliknya, kalau kondisi full, lagi hektik, lagi sibuk, lagi ngurus ini, ngurus itu, lalu istri dengan mudahnya mengatakan, saya lagi sibuk, saya lagi urus ini, saya lagi urus itu. Enggak. Dia harus menunaikan dan dia harus merespon, dia harus memenuhi undangan, ajakan, walaupun sedang sibuk dalam urusan kehidupan, urusan keseharian, walaupun sedang lagi ngurus makanan. Itu bukan alasan untuk menolak secara syar'i. Dan kalau menolak, kembali kena hadis sebelumnya, dilaknat malaikat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridho. Sampai suaminya ridho, hadirin. Jadi itu bukan alasan. Ya bisa aku lagi sibuk. Justru itu poin dari hadis ini. Itu poin dari hadis ini. Karena redaksi wa in kanat 'ala tanur itu menunjukkan istri sedang beraktivitas. Bukan lagi kosong. Maka ini kembali menjelaskan hak suami yang sangat besar. Hak suami yang sangat besar. Dan yang terakhir, hadirin sekalian Allah muliakan, sebuah kesimpulan yang sangat menarik dari sebagian para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa hadis ini bukan hanya menjelaskan besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Bayangkan lagi sibuk tetap nggak boleh mengatakan kata tidak. Itu berarti besarnya hak suami. Namun di waktu yang sama, ini menunjukkan besarnya tanggung jawab suami. Jadi ini bukan hanya tentang besarnya hak suami, tapi di waktu yang sama besarnya kewajiban dan tanggung jawab suami dan resiko jika suami tidak perform. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri punya hak sebagaimana kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi hak istri itu seimbang dengan kewajiban istri. Dan semuanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Jadi sebuah kekeliruan apabila kita melihat di sini dari satu sisi, oh suami dengar tuh gitu. Apalagi kalau yang lagi kajian kayak gini udah langsung japri-japri istrinya. Dengar tuh kata Ustaz. Dengar tuh kata Ustaz. Dengar tuh kata Ustaz. Nah beberapa detik ini istri juga bisa katakan itu. Dengar tuh kata Ustaz. Dengar tuh kata Ustaz. Karena sekali lagi, ini kaidah-kaidah kehidupan, hadirin. Semakin banyak fasilitas dan semakin banyak akses yang diberikan oleh perusahaan ke seseorang, maka itu artinya tanggung jawabnya besar. Dan kalau dia gak perform, resikonya besar. Kenapa? Akses sudah saya buka loh, kata perusahaan. Saya buka akses banyak ke Anda. Fasilitas banyak, gaji besar. otomatis tuntutan perusahaan besar buat dia, kecuali perusahaan pribadi dan dia suka-suka aja. Itu pun seringkali perusahaan pribadi jauh lebih ketat juga. Maksudnya, artinya hadirin sekalian Allah muliakan, jangan pernah ngelihat dari satu sisi. Orang berpikir ini adalah hadis dukungan kepada suami. Ya, betul dari satu sisi. Tapi sisi yang lain, Anda punya akses yang sangat sangat luas sampai istri Anda enggak boleh nolak. Walaupun lagi sibuk-sibuknya, walaupun lagi padat-padatnya, walaupun rush hour atau lagi hektik segala macam, istri Anda enggak boleh nolak. Artinya tanggung jawab Anda besar. Dan resiko besar, karena akses dibuka. Resiko besar. Dan Anda akan ditanya tentang kepemimpinan Anda. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Karena istri Anda punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sebuah kesimpulan yang sangat dalam dan sangat bijak yang disampaikan ulama kita. Dan mereka mayoritas laki-laki, ulama kita. Lihat bagaimana objektifnya mereka. Dan ini bukan menang-menangan antara suami dan istri. Dan itu yang dilupakan banyak kita sebagai suami. Lupa kita, dan kita hanya ngelihat kehidupan rumah tangga dari satu sisi, dari enaknya kita aja. Kita lupa akses itu tuh ada harganya. Makanya dalam dunia lapangan there is no free lunch, gak ada makan siang gratis. Semua ada tagihannya, hadirin. Ketika akses dibuka seluas ini, istri Anda gak bisa nolak. Walaupun lagi sibuk, aku gak boleh, aku kan lagi buatin sarapan buat kamu. Ini kan buat kamu juga, gak boleh ngomong begitu. Aku kan sibuk urusin anak-anak, kan anak-anak kamu ini. Ngertiin aku dong, gak boleh istri bicara demikian. Wain kanat alat tanur, walaupun dia ada di depan tungku. Maka itu akses yang begitu luas, dan ini memberikan konsekuensi besar. Tanggung jawab besar. Dan resiko besar. Al-gurmu bil-gurmi dalam kaidah fikih. Keuntungan itu seimbang dengan resiko. Kalau Anda ingin untung besar, Anda siap dengan resiko besar. Kalau nggak mau resiko yang besar, ya untung Anda kecil. Ini bukan hadis tentang arogansi suami. Ini tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban. Itu yang perlu kita tanamkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sebuah pembahasan yang sangat menarik yang dijelaskan oleh para ulama kita, dan hadis itu, hadirin, walaupun terkesan simpel tapi maknanya itu dalam. Dan seringkali kita kurang bisa menangkap pesan-pesan itu, atau kita menangkap hanya dari satu sisi saja. lupa dari sisi yang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini, dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar kita tidak terpancing dengan omongan suami yang sering berkata kasar kepada anak-anak dan cucu? Sementara hal tersebut dampaknya anak-anak pun jadi ikut-ikutan berkata kasar kepada saya, ibunya. Seringkali mengingatkan dan menasihati untuk berkatalah yang baik atau diam. Namun bukannya ditanggapi dengan baik, malah semakin marah. Bagaimana agar tetap bisa berlaku baik kepada suami dan anak-anak, tidak ikut-ikut tergoda untuk membalas dengan kata-kata kasar, karena sesekali saya masih terpancing. Astagfirullah, itu menyesal. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan, sekali lagi saya ingin ingatkan, doakan ulama kita, doakan Imam Nawawi rahimahumullah. Karena la yashkurullah man yashkurun nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur kepada manusia. Dan kalau kita kufur nikmat, itu ilmu kita enggak akan berkah. Dan Nabi SAW mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Nabi SAW yang suruh balas. Nabi SAW yang suruh balas. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'ilam tajidu ma tukafi'una, dan kalau kalian belum mampu untuk membalas, fada'ulahu, maka doakan. Jadi hanya mendoakan itu opsi terakhir, hadirin. Hanya mendoakan itu opsi terakhir. Opsi pertama itu balas dan doakan. Jadi kalau kita udah gak mendoakan, terus bagaimana kita nanti ditanya sama Allah? Anda udah dapat ilmu dari ulama, mana doa Anda? Ini perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perintah. Idza atau wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, dan kebaikan mana yang lebih tinggi daripada hidayah? Ilmu. Satu ayat aja lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Satu ayat lebih tinggi daripada dunia dan seisinya, lebih mahal. Jadi itu harus diingatkan untuk kebaikan penanya sendiri. Karena sekali lagi, hanya mendoakan itu opsi terakhir, bukan opsi terbaik. Opsi terbaiknya kita balas dan kita doakan. Kalau kita gak bisa melakukan opsi, kalau kita gak melakukan opsi yang terakhir dan bisa, maka bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun tentang masalah yang beliau tanyakan, hafizahullah, dan mungkin beliau belum tahu ya, jadi ini untuk mengingatkan biar ilmunya berkah, itu aja. Karena gak mudah dapat keberkahan ilmu, dan sebatas paham aja gak menjamin ilmu kita berkah. Sekedar tahu saja belum tentu ilmu kita bermanfaat. Dan gak mungkin dapat ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak menjadi pribadi yang bersyukur. Gak mungkin. Adapun pertanyaannya, minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang kedua, coba bicara dari hati ke hati ke suami. Karena secara teknis sulit mengharapkan anak-anak berkata baik dan lembut kalau ayahnya berkata kasar. Sulit gitu. Dan kesian anak. Akhirnya nanti anak tercemari. dan bisa jadi bisa rusak gitu cara komunikasinya. Karena kan simple aja gini, kenapa misalnya orang bule di Washington DC itu anak kecil gitu, orang Amerika di Washington itu ketika bicara pakai bahasa Inggris dan Inggrisnya Inggris Amerika, bukan Inggris British atau bukan bahasa Sunda. Ya karena setiap hari nih anak dengarnya bahasa Inggris Amerika, gitu aja. Kenapa di London Inggris British, bukan Inggris Amerika atau Inggris Australia? Ya karena tiap hari nih anak dengarnya Inggris British. Kenapa orang Jawa pakai bahasa Jawa? Karena ini anak tiap hari dengarnya bahasa Jawa. Ya sama. Ini anak tiap hari dengarnya bahasa kasar. Ya nanti keluarnya bahasa kasar. Kan kita kayak teko, dan tergantung apa yang dituang. Ya kalau kopi, nanti keluarnya kopi. Kalau teh, ya teh yang keluar. Kalau ditanemin terus bahasa kasar, ya nanti anak-anak keluar bahasa kasar. Dan kalau itu sampai menjadi pola, yang repot kita semua termasuk ayahnya. Ini kalau ini terus dibiarkan, tinggal nunggu waktu anak caci maki ayahnya, gitu aja. Dan itu hasil didikan sang ayah. Tinggal nunggu waktu anak kasarin ayah. Mungkin saat ini ibunya yang kena. Karena ayah masih punya power. Mungkin anak-anak takut. Tapi hidup ayah dan anak kan berbanding terbalik. Sang ayah semakin menua dan lemah, anak semakin besar dan kuat. Tinggal nunggu aja satu level kekuatan, lalu nanti anak meninggalkan ayahnya. Anak lebih kuat dari ayahnya, anak lebih hebat dari anaknya, dan disitulah mimpi buruk akan dimulai. Mungkin kalau sekarang gak berani karena mungkin langsung dieksekusi sama ayahnya, dipukul. Jadi beraninya sama emaknya aja, sama ibunya aja. Kan tinggal nunggu waktu aja ini. Jadi coba bicara baik-baik sama suami kita. Ini hanya menanam bom waktu aja. Ini dalam tanda kutip, ini mengasuh anak singa. Kalau kita didik mereka dengan kata-kata kasar, tinggal nunggu aja. Dan nanti kita yang repot, kita yang capek. Yang panen tuh petani, adik. Yang nanam bibit itu yang panen. Suami nanti akan panen sesuai dengan apa yang dia tanam. Istri akan panen sesuai yang dia tanam, gitu aja. Itu yang perlu kita renungkan. Allah Ta'ala bisa, saya rasa cukup sampai di sini. Dan butuh proses. Adapun kalau anak ikut-ikutan, jangan sakit hati. Justru kita iba dengan anak-anak kita, kasihan nanti mereka rusak. Dan minta pertolongan kepada Allah. Dan sampaikan ke suami, ini merugikan kita semua. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau baik maka akan kembali kepada Anda, kalau buruk maka akan merusak diri Anda. Surat Al-Isra ayat 7. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.